Bila di hati telah merasa begitu pasti dengan yang ada, tak mau lagi ku cari pengganti. Demi dirimu ku jelang waktu kasihku, tinggalkanlah diriku. Bila itu yang kau perlu untuk yakinkan cintamu kepadaku, walau bagai teriris, aku bertahan dengan harapan kata hatimu akan menuntunmu untuk kembali padaku lagi. Hanya